Mitra Bisnis, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tahun ini berencana membangun sebuah bandar udara. Kehadiran bandara ini diproyeksikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di sekitar Kediri. Tapi rencana itu terancam batal karena DPRD-nya tidak setuju dan meminta untuk ditunda. Padahal studi kelayakan dan sebagainya sudah selesai. Alasan DPRD, Bupati sudah menjelang akhir masa jabatannya. Dan memang, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, kepala daerah dilarang membuat proyek multitahun di akhir masa jabatannya. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi ada kebutuhan, tapi di sisi lain ada peraturan. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Sarifuddin. Pak Sarifuddin, bagaimana komentar Anda? Saya sepakat dulu untuk mengatakan bahwasanya infrastruktur bandara adalah suatu tools yang juga sangat ikut menentukan perputaran roda ekonomi. Saya sepakat dengan itu, karena kelancaran arus barang itu ditentukan oleh transportasi. Transportasi tidak hanya darat, tapi juga udara. Nah, kemudian dalam pembangunan makin banyak bandara, seharusnya kelancaran delivery atau kelancaran pengantaran barang akan lebih terjamin tentunya gitu ya. Yeah. Nah, kalau ini akan... Kalau ada kaitannya dengan peraturan di satu sisi, kepentingan di lain sisi, harusnya ini bisa dipadukan untuk kepentingan yang lebih besar. Caranya bagaimana, Pak? Kalau tadi Bupati terkendala oleh peraturan, apalagi dikaitkan dengan masa jabatan, tidak harus turut mempengaruhi kebijakan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang akan dilakukan. Saya kira tidak harus dipengaruhi oleh itu. Sebab kalau soal masa dinas mau habis, itu kan manusianya ya. Tapi kalau peraturan ini kan lebih pada kepentingannya gitu ya. Maksudnya pembangunan bandara yang dicanangkan, itu kan lebih pada kepentingan ekonomi besarnya gitu. Jadi tidak harus terkendala oleh satu peraturan. Jadi peraturan kalau dikaitkan dengan masa dinas mau habis, kalau menurut saya sebagai awam, sebagai pelaku ekonomi, tidak kena juga gitu. Tapi kalau bupatinya nekat, kan dia bisa kena pasal melanggar peraturan, Pak. Ya, tergantung pada si bupati sendiri, kemampuan argumentasinya, kalau sepanjang itu tetap bisa dipertanggungjawabkan dari segi pertumbuhan, perkembangan ekonomi untuk kepentingan nasional, kenapa harus takut menurut saya? Malah sebaliknya, kalau terkendala dengan peraturan semacam itu, yang tersendat justru perputaran roda ekonomi. Tertundanya pembangunan infrastruktur yang kita sepakat awalnya tadi sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi, tersendatnya itu juga akan mengganggu juga kelancaran ekonomi menurut saya. Jadi di satu sisi peraturan Mendagri benar, tapi di sisi lain melihat kepentingannya harusnya ada satu pertimbangan terhadap peraturan itu sendiri. Paling tidak harus menyudutkan si bupati. Kecuali kalau bupati ini melakukan sesuatu, melanggar suatu ketentuan, ada indikasi terbawa kepentingan pribadi misalnya. Ada interest di situ misalnya. Tapi kalau untuk kepentingan nasional menurut saya, tidak harus peraturan itu kaku. Di era sekarang, tidak harus lagi kita ini kaku pada peraturan. Demikian Sarifuddin dan saya, Rizal Andika.